Dia telah datang membawa senyuman menutup semua kelam ada di hati yang pernah ku rasa seperti ini. Ada suka jadi satu. Tak ingin ku berhenti melewati jalan cinta ini. Tuhan jika memang dia tertutup.